Wong menungso non dunyo sing dipikirke kok meng sahwat mawon. Nuruti seneng mangan sahwat, nuruti seneng mangan sahwat. Niku berarti kan nganggo kelakuane wedhus. Manusia seperti ini besok di akhirat bentuknya menjadi bentuk wedhus. Menungso tapi bentuke lah sampean maca-maca ngene hadis-hadis sok ben yaumul ba'ats manusia dibangkitkan kembali itu wujudnya macam-macam. Ono sing wujud binatang diantaranya wujud wedhus iki. Sopo? Ya manusia yang hidupnya di dunia hanya nuruti syahwat, hanya nuruti nafsu kebinatangan. Makanya menungso sing model ngene iki sok ben nggone akhirat rupane rupa wedhus, bentuke bentuk wedhus. Titeni, kayak ketoke aneng ketoke sok ben. Cuman sampean niteni. Halo bro, mbek. Ono menungso neng senengane nglarani liyan. Senengane nglarani liyan, sukanya menyakiti, sukanya melukai. Gak kenek dijak apik, gak gelem dijak rukun. Iki nganggo kelakuane asu. Wong ini iki sokno akhirat, rupane rupa asu, bentuke bentuk asu. Lah wong sing do ahli ibadah, zikir ahli ibadah, iki nganggo kelakuane malaikat, benceng ten akhirat. Bentuk apa le ngarani rupane rupa malaikat. Sing lanang gawanteng ganteng, gak langsung wetok ayu-ayu, sedep-sedep wangi-wangi ngono. Dikumpulno malaikat manggone nanti, no swarga. Nah, kula sampean iki arep iki rencanane Gusti Allah ya, aku oleh bocoran ngono. Kowe iki diomongi tenan kok. Kula sampean iki arep didelek nyang swarga karo Gusti Allah. Lah kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Malaikat niku mboten pipis. Makane no swarga gak ana pipis. Temen sama ndok kono aja golek WC. Gak ana. Malaikat itu gak malaikat itu gak ngenge. Gak ana. Sama tahu krungu, malaikat Israfil mencret itu. Maka di surga itu gak ada buang air kecil, gak ada buang air besar. Kehidupan-kehidupan ala malaikat. Rungokno. Woi. Woi. Ini contoh mawon. Lah terus malaikat itu gak mangan, gak ngombe, gak berhubungan intim suami istri, gak bojo-bojoan. Lah kula sampean isuk arep didelek nang gone swarga, menjalani kehidupan seperti kehidupannya para malaikat. Ulan Ramadan niki kula sampean dilatih dikongkon bergaya koyok malaikat. Karena malaikat itu ndak makan, maka bulan Ramadan kita gak boleh makan. Malaikat kok. Kowe tahu ngopi bareng karo malaikat Jibril? Karena malaikat itu enggak minum, maka di bulan Ramadan ini kita disuruh bergaya seperti malaikat, enggak boleh minum. Karena malaikat itu enggak duwe bojo. Nah, walaupun duwe bojo, bulan Ramadan itu gayae koyo enggak duwe bojo. Ketok suwedi ngono Pak, ketoke Pak. Nek awan sangane kok suwedi ngono. Nek bengi ora apa-apa. Nah terus ora oleh kumpul bojo. Nek awan. Loh, asline kewajiban poso itu Syahrul Ramadan, sebulan penuh Ramadan itu siang malam asline. Asline ngono. Ya siang malam asline. Cuma Allah Maha tahu kalau manusia itu penuh dengan keterbatasan. Andai kan disuruh siang malam gak kira kuat. Ya wis awan tok wae rapopo, sing penting wis tau macak kaya gayane malaikat. Mbok paham mbok ora diomong ngene. Lho malaikat itu ora tau elek. Mulane wulan Ramadan niku kula sampean aja nglakoni elek. Allahumma shalli ala Muhammad. Malaikat enggak pernah jelek. Makanya bulan Ramadan jangan melakukan kejelekan. Kita disuruh bergaya seperti malaikat di bulan Ramadan ini. Wis anggere iki sampean ugemi, anggere iki sampean cekeli, insyaallah proses Ramadan bisa kita jalani dengan baik. Aku iki macak malaikat kok. Malaikat enggak tau nesu. Malaikat ora tau nyelatu, Bu. Woi, woi. Makanya karena malaikat enggak pernah berbuat jelek, ulan Ramadan iki sampean kok umpama gak pati iso apik, tak baleni. Umpama sampean ulan Ramadan iki ora pati iso apik, ra apa-apa wong pancen ora pati iso, sing penting aja elek. Tak baleni. Zaman ora pati apik ya wis no wulan Ramadan iki sing penting aja elek wis ngono ae. Kok padha ya beda kok. Lek iso apik bengimu mbok isi tahajud, mbok isi iktikaf, mbok isi zikir, kuwi jenenge iso apik. Lah sampean iso ngono. Wene ora iso ngono aja nggo ngrasani, aja nggo dolanan utek-utek ape, soalnya masyarakat sekarang itu kitabnya bukan Fathul Qorib, bukan Fathul Mu'in, bukan Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Padahal wis salah sak sret ngene bahayane masyaallah. Makanya saya sering sebut HP itu sebagai setan gepeng. Ya gara-gara itu sekarang orang jadi malas pegang Quran, betul? Gara-gara itu pula sekarang banyak yang sholat subuhnya kesiangan, betul? Sholli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi taala. Mulane tak pesen Ramadan iki lamun sampean ora iso apik, rapopo, sing penting aja elek. Soale lek sampe elek ditikel-tikelno dosane karo Gusti Allah. Tadu'afatis sayyiatu kama tadu'afatil hasanat. Lek amal apik ganjarane ditikel-tikelke, amal elek dosane yo ditikel-tikelke. Khatam Quran sekali bulan Ramadan padha karo khatam Quran ping 1000. Salat jamaah sepisan bulan Ramadan padha karo salat jamaah ping 1000 di luar Ramadan. Masyaallah. Namun maca subhanallah sekali di bulan Ramadan sama dengan di luar Ramadan baca subhanallah 1000 kali. Sedekah 1000 rupiah duit di bulan Ramadan padha karo sedekah 1 juta di luar Ramadan. Nyangoni kiai yo ngono. Dadi iki nah kalau enggak dimanfaatkan momen ini, eman banget. Namanya menyia-nyiakan momentum. Tapi ngelakoni elek sepisan nunggu bulan Ramadan. Ini padha karo ngelakoni elek ping 1000. Ibu ngerasani sepisan bulan Ramadan padha karo ngerasani ping 1000, Bu. Nanti mau ngerasani ana cah wedok digonceng karo bocah lanang. Kuwi pancen wis lecek sak mbokane. Ngono iki padha karo ping 1000. Masyaallah. Lengen iki ngaji sekali bulan Ramadan iki padha karo ngaji ping 1000 ganjarane. Makane sakjane ceramah enggak usah suwe-suwe. Nah, terus keistimewaane poso apa? Ah, di antara keistimewaane, wong poso niku dadi mulya, dadi hebat. Allah ngekeki conto. Kewan sing hebat-hebat niku sing ahli tirakat, kewan sing hebat-hebat niku sing ahli poso. Enggak percaya sampean? Ada binatang dijuluki si raja hutan, the king of wono. Masa karepku yang ceramah aku kok apa? Macan webat macan, raja hutan, raja rimba, semua binatang tunduk takluk, gak ada yang berani. Gajah sama nu gede nih gak wani karo macan. Ayo badak yang begitu kuat gak berani sama macan. Wedi kabeh. Kenapa begitu hebat macan? Soalnya macan itu ahli poso. Macan kuwi mangane arang-arang, ulan-ulanan lagi mangan. Kuwi tuh mau nono macan mongan mangan, macan celutak kuwi jene. Yuk tanya petugas kebun binatang, harimau itu makannya jarang banget, makannya gagah. Sampai ono wong melakune apik kaya dibahasake, ditembungke melakune lir kadya macan luwe, kaya macan luwe to, ora kaya kucing luwe to. Wah, mergah ahli poso. Semua takut. Jerapah sak mono dhuure, wedi karo macan. Hebat. Pokoke ahli poso hebat. Tawon entupe mandi. Iso ngetokke madu. Mergo tawon iki mangane arang-arang, tur panganane pilihan, nek gak sari-sarine kembang ra gelem. Kayak tahu moh tawon iki. Padahal tahu iki yo halal, kurang apik sikan. Ora ono tawon nggayemi duku, tawon nggayemi salak, jeruk, ini tawon nopo, tawon kelambireng. Maneh ulo, ulo itu punya upas. Bisa ulo mandi. Sapi sama nu gede ini sembur ulo, gelimbung. Sing maringi upas ya Gusti Allah, sing gawe mandi upas ulo ya Gusti Allah. Sapi sama nu gede ini disembur, gelimbung. Ayam kelepek langsung mati. Mergo apa? Ulo iku ahli poso. Ulo iki mangane arang-arang. Saman temen ulo gayemi panganan. Rangirono, jarang-jarang makan. Mulane hebat. Woi. Woi. Wong lho, sampean cokot ulo cetet. Ngelimpruk sampean. nek sekadhe upase mlebu. Mergo kulino poso. Lah nek wedhus ora tau poso. Lah sampean dicokot wedhus ya ora apa-apa. Paling ya mok dekok ngono. Temen iki enten wong dicokot wedhus nganti mati. Wong ngopo kok metet men. Wedhus ora tau poso, ora duwe upas. Mulane ngapunten ya ana wong tuwa nasihati anak, nuturi anak kok gak mandi. Anak dituturi wong tuwa kok mbantah. Aja kesusu nyalahke anak. Kuwi cangkeme wong tuwa ora ana upase kuwi. Soale wong tuane kaya wedhus. Panganan sing dipikir. Woi. Lah anggitmu ceramah iso dirungokke wong sakmene akeh, rong jam gak bubar ngene iki gak perlu upas anggitmu. Enggak ning upase ya bubar ket mau anggitmu. Jajal wakil bupati kon ngomong sampai rong jam. Ya karek kursine tok sing ngono kene kok. Nah, ini perlu belajar upas dhisik ngene. Mulane wong biyen iku nek pengen sakti, tirakat di antara bentuk tirakate poso. Wong biyen niku ahli-ahli poso. Kadang sing ngunduh panen, ngunduh hasile niku anak putune. Nah, wis terus ibadah sesuai dengan profesi berulang-ulang saya sampaikan, nek kiai ya wiridan, ya ngaji, niku bernilai jihad. Lek pedagang ya dodol sing jujur, aja ngapusi. Nek petani ya ngono iku sing apik ngene, guru intisarul ilmi, polisi ya Kamtibmas, keamanan, kondusivitas, wilayah hukum Kabupaten Rembang terkendali. Ini ganjarannya polisi paling akeh. Ngono, aja diri, polisi kon tirakat, kon poso terus. Akhirnya Kapolres menginstruksikan seluruh anggota polisi se-Kabupaten Rembang setelah Ramadan terus wajib selama setahun puasa tiap hari. Abeh polisi sak Rembang poso. Akhirnya ono wong lapor sepeda motor hilang. Izin Pak, sepeda motor saya hilang, lapor Pak. Ngurusi dhewe aku lemes. Ini malah posone polisi ra ketrima malahan. Ngono. Mulane polisi poso arang-arang gak apa-apa, Dan. Romak senengen ora tau poso diomongi ngene. Posone ya Ramadan tok iki kok. Ngono. Nek bupati, wakil bupati, ya kebijakan, tanda tangan, setempel kebijakan. Aja diri. Bupati bendalu kon tahajud walaupun beliau kiai tapi kan sik menang bupati ini anggur dalu kon tahajud jongkel ibadah silo wiridan muter tasbih wer wer wer wer wiridan sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer sumini sumini sumini wis pokoke ngapalke jenenge rondo sak kabupaten wer wer wer wiridan akhirnya katok saya no Pak Bupati terus awane gak iso ngantor urusan pemerintahan kabupaten semerawut gak diterima tahajudnya Pak Bupati ngono lho makane tahajud arang-arang mboten napa-napa sing penting pemerintahan beres ngono lho bro yo aja salah pasang yo ngono mulane aku bupati nang sambutan atik ngetokno dalil weri ora nduk gregeten wilahanku kok diserobot. Ono lahane dhewe-dhewe kok. Sing penting ndekne iki nerangno pembangunan, perekonomian. Kaya iki mang luwapik ora usah dalil-dalilan. Cowocok. Kecuali lek diundang kapasitasnya sebagai kiai, tanggalkan bupatinya. No, ini nyaingi aku suwe-suwe wong. Mangkane yang ke-10 wis gak cukup bu waktune iki serong jam iki. Moh. Lah nek sampean masih takjak sampe tekan sahur ya betah-betah ae. Aku sing nyonyor. Wong iki lho saking aneh. Yo saestu kula niku sakjane gak nrimo jadwal sebelum tanggal 15 Ramadan. Ngono. Ya murah yo sampeyan sing ceramah. Bapak gak ngene bupatimu gak seneng ambek aku. Acara apa mesti bahan warung sing ngono ae. Ya aku iki pokoke sumbut yo. Maksudnya sumbut koyo ngene iki lho jamaahe akeh, dijak ngaji semangat ngono lho maksudnya iki. Kok duwe iki ya penting cuma kan ada yang jauh lebih penting dari itu kowe iki pikiranmu aja ngono to poso-poso barang kok iso wes nomor 10 yakin ada jaminan sukses besok di akhirat siapa itu cuma orang yang bertakwa karena kesuksesan di akhirat itu disimpulkan dengan mendapat rahmat ridho dari Allah dengan masuk surga Allah, menghuni surga Allah, dan itu hanya didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Mergono undang-undang uiddat lil mut takin surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu cara agar kita meniti tangga takwa itu adalah melalui shaum di bulan Ramadan. Sehingga yang dipanggil ini spesial, inputnya Ramadan ini enggak sembarangan loh. Inputnya Ramadan itu orang-orang beriman, maka panggilannya Allah hanya ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhannas, enggak seluruh manusia. Bahkan bukan ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, enggak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Iman ini modal kita untuk berproses agar kita bisa menggapai tangga la'allakum tattaqun. Insyaallah saya sampaikan di lain kesempatan. Ini dawa iki pengertian takwa iki. Ana takwa, merung ana takwa sebagai potensi, ana takwa sebagai prosesi, ana takwa sebagai prestasi. Dawa iki kapan-kapan ngundang meneh. Wes ngaji kok gak oleh wes yo. Nyun ngapunten nggih, sengaja memang saya kemas seperti ini ngajinya, karena kalau enggak seperti ini Ramadan habis tarawih biasanya kan lemes apa meneh kuwareken entek kolok pirang mangkok. Nah, makanya kalau dikemas kayak gini kan jadi betah. Jadi mudah-mudahan walaupun dalam candaan, dalam humor, kita tetap bisa mengambil manfaat dan hikmahnya. Sama-sama kita doakan Rumah Sakit Bina Bakti Husada banyak membantu pemerintah daerah Kabupaten Rembang demi meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakatnya. Kita doakan pula beliau, Bapak Haji Muhammad Adnatukiman, Sarjana Ekonomi, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan zahir batin untuk senantiasa berkarya, bermanfaat untuk umat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.